Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita akan lanjutkan Qala musannifu rahimahullah Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Kita masuk hadis yang pertama pada bab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu taala ana ma 'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatah. Akhrajahu Ibnu Majah wa shahahahu Ibn Hibban wa zakarahu al-Bukhari ta'liqan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana ma'abdi, aku bersama hambaku, ma dzakarani, selama dia berzikir mengingatku, wa taharrakat bi syafatah, dan kedua bibirnya bergerak menyebutku. Akhrajahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, wa shahahahu Ibnu Hibban, sahihkan oleh Ibnu Hibban, wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqan, disebutkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Al-Mishkah, demikian pula dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Nah, disebutkan dalam hadis ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Para ulama rahimahumullah menyebutkan hadis yang seperti ini, ya, termasuk dari hadis qudsi. Di mana hadis qudsi disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah fi mardabatin bainal Qur'anil Karim wal hadisi nabawi. Hadis qudsi kedudukannya antara Al-Qur'anul Karim dan hadis nabawi. Ketika hadis qudsi tersebut adalah hadis yang sahih. Demikian. Disebutkan di sini, ana ma'abdi, aku bersama hambaku. Kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan oleh para ulama terbagi menjadi dua. Kebersamaan Allah, ma'iyatullah, tanqasimu lakismain, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala yang sifatnya amah, al-ma'iyatul amah, kebersamaan yang sifatnya umum. Maka ma'iyatullah yang amah ini mencakup meliputi seluruh makhluk, baik dia mukmin ataupun yang kafir. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang menjelaskan tentang ma'iyah yang sifatnya amah umum ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala adna min dhalik, wala aksar illa huwa ma'ahum aina makanu. Dalam ayat ini Allah menyatakan tidaklah ada tiga orang yang berbisik, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak pula lima orang melainkan, yang keenamnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula yang lebih sedikit atau lebih banyak kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala bersama mereka dimanapun mereka berada. Maka kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini merupakan ma'iyatul 'amah, kebersamaan yang sifatnya umum. Sehingga berkonsekuensi dari ma'iyatul yang sifatnya 'amah ini, bahasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui, Allah Subhanahu wa taala melihat, mengawasi, mendengar, dan seluruh yang terkait dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala ini konsekuensi dari ma'iyatullah, kebersamaan Allah yang sifatnya 'amah. Yang kedua, ma'iyatullah yang sifatnya khas, khusus. Dan ini juga terkait ya khusus bagi mereka orang-orang yang beriman. Wa hiya khassatun biwasfin. Khusus terkait dengan suatu sifat yang ada pada seorang mukmin. Atau khassatun bi syakhsin. Khusus terkait dengan person tertentu. Nah, sehingga ma'iyatullah yang sifatnya khas ini tidaklah ada pada diri seorang hamba, melainkan di sana ada sebab. Manakala dia bersifat memiliki sebab yang adanya sebab tersebut sehingga terwujud ma'iyatullah yang sifatnya khas. Manakala sebab tersebut tidak ada, maka tidak akan diraih ya ma'iyatullah yang sifatnya khas ini. Baik. Yang terkait dengan sifat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'alladzina taqau walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Maka kebersamaan Allah Subhanahu wa taala di sini bukan tertuju pada satu dua orang tertentu. Akan tapi seluruh seorang yang beriman, yang dia bertakwa, yang dia berbuat ihsan, maka Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Ya, dalam ayat yang lain juga disebutkan innallaha ma'as sabirin. Sehingga ketika ada pada diri seorang sifat sabar, ihsan, demikian pula dia bertakwa kepada Allah, maka akan ya di situ terdapat ma'iyatullah yang sifatnya khasah. Yang berikutnya terkait dengan syakhs, terkait dengan person, individu tertentu. Ya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan ucapan Nabi alaihi salatu wasalam kepada sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Allah menyatakan la tahzan. Nah, menghikayatkan ucapan Rasul alaihi salatu wasalam, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ma'ana, bersama kita. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala di sini khusus, yang lebih khusus dari yang pertama. Bukan pada seluruh yang beriman, akan tapi ketika dinyatakan seperti ini ya khusus pada dua orang ini, yaitu siapa? Rasul alaihi salatu wasalam dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya khas ini berkonsekuensi akan adanya ta'id wa nasr, pertolongan, bantuan Allah Subhanahu wa taala akan mudahkannya. Demikian bukan berarti zatnya Allah Subhanahu wa taala di situ, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala bersama ya dirinya dengan orang-orang tersebut, bukan. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya meninggi di atas arsy, demikian. Taib, sehingga ketika seorang ya, tidak diragukan seorang apabila dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersamanya, ini akan menambah semangat dia untuk beramal, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang kita pelajari disebutkan di situ, ana ma'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatah, aku bersama hambaku. Sehingga kita mengetahui kebersamaan Allah Subhanahu wa taala di sini adalah kebersamaan yang sifatnya khusus, yang mereka disifati yaitu ma dzakarani, selama mereka berzikir kepadaku. Dan ini menunjukkan fadilah keutamaan zikir. Manakala dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Demikian. Dalam hadis ini pula terdapat faedah bagi kita bahasanya ma'iyatullah ini tidak akan diraih, tidak akan terwujud pada diri seorang yang zakir berzikir melainkan dengan dua, ya, adanya dua hal yang terkumpul padanya. Apa itu? Yaitu ketika dia berzikir bil qalbi wal lisan, dengan kalbunya dan lisannya. Artinya apa? Lisannya bergerak. Ketika berzikir, lisannya bergerak, bukan menengtok. Nah, tidak ada apa ya dalam bahasa kita umi-umi. Nah, gara. Baik. Tidak bergerak. Maka dia tidak akan meraih keutamaan ini. Nah, sehingga orang yang berzikir tapi dia diem, enggak obah, ya, itu tidak lepas ya, mungkin ini dalam penelitian ya. Tiga hal. Yang pertama, dia mungkin fakaro, dia merenung, dia mentadaburi. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, boleh jadi dia belum tahu ilmunya, bahasanya berzikir ya dengan menggerakkan kedua bibirnya pula. Yang ketiga, dia tahu ilmunya tapi dia tidak menggerakkan apa bibirnya. Ternyata dia ngantuk. Hah? Ada yang ngantuk enggak ini? Loh, ngantuk. Ternyata dia ngantuk. Allahul musta'an. Tayyib. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah terkait dengan zikir yang menggerakkan lisan ataupun lidah dan juga kedua bibirnya. Disebutkan dalam fatwa Mukhtasar beliau Al-Misriyah safhah 43, jadi halaman 43, beliau menyatakan yajib ayu harrika lisanahu bidzikril wajib fi sholati minal qiraati wa nahwiha ma'al qudrah. Beliau menyatakan wajib. Wajib untuk seorang menggerakkan lisannya dengan zikir yang sifatnya wajib pada sholat, baik itu qiraah bacaan Al-Qur'an atau yang lainnya. Ma'al qudrah, sesuai dengan kemampuannya. Kalau zikir itu zikir wajib, takbir intikal, perpindahan, Allahu Akbar, bukan diwakili imam. Imam mengatakan Allahu Akbar, dia diam aja, bergerak turun, naik, rukuk juga, menengtok sampai Allahu Akbar hamidah. Hakadha. Tidak bergerak lisannya ataupun bibirnya sama sekali, menengcep. Demikian. Wajib baginya baik itu terkait dengan qiraah atau yang selainnya, sesuai dengan kemampuannya tentunya. Disebutkan pula oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Adhkar ya di halaman ke-13, beliau mengatakan i'lam, ketahuilah, Anal azkar al mashru'iyah 6. Anal azkar al mashru'ata. Bahasanya zikir-zikir yang disyariatkan fi salat, dalam salat, wa ghairiha, dan selainnya, wajibatan kanat au mustahabbah, baik itu yang sifatnya wajib ataukah zikir tersebut mustahab, sunnah, la yuhsabu syai'un minha wala yu'taddu bihi hatta yatalaffadha bih. Ketahuilah bahwasanya zikir yang disyariatkan dalam sholat, ya, atau yang selainnya, baik itu wajib ataupun mustahab sunnah, tidak dihitung, tidak dianggap hingga dia yatalafad, melafadkan zikir tersebut. Artinya apa? Sah tidak sholatnya? Sah tidak? Tidak sah. Nah, kita katakan tidak sah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, man qala, barang siapa yang menyatakan, innaha tasihhu bidunihi, bahasanya sah salat seorang tanpa adanya gerakan tahrik, yakni lisannya bergerak, maka yustatab, dia diminta taubat. Orang yang mengatakan sah sholat seorang, ya, tanpa adanya bergeraknya lisan ataupun lidah, apa, bibir, tayyib, syafatain, mengatakan seperti itu, yustadab, diminta untuk bertaubat. Nah, terakhir, yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Saim dalam Majmu' Fatwa beliau, beliau ditanya, apakah wajib? Hal yajibu tahriku al-lisani bil-Quran fi sholah? Au yakfi bil-qalb? Apakah wajib menggerakkan lisan untuk membaca Al-Quran dalam sholat? Atau cukup dalam qalbu saja, dalam hati? Fa'ajaba rahimahullah, beliau menyatakan al-qira'atu la buddha antakuna bil-lisan. Yang namanya qira'ah, bacaan, ya, ini harus dilakukan dengan lisan. Fa idza qara'a al-insanu biqalbihi fi sholati fa inna dzalika la tujzi. Kalau seorang, ya, seorang membaca di dalam kalbunya, dalam hati tok, ya, tidak bergerak lisan ataupun lidah dan kedua bibirnya dalam sholat, fa inna dzalika la tujzi'u, maka yang demikian ini tidak dianggap. Taib, balla buddha ayuharrikal insanu biha lisanahu wa syafatai. Bahkan harus seorang itu ketika membacanya dengan tahrik, menggerakkan lisan dan kedua bibirnya. Li'annaha aqwalun, karena itu merupakan aqwal al-lisan. Wala tatahaqqaq illa bitahriqil lisani wa syafatain. Maka yang namanya aqwal tadi, ucapan, itu tidak akan terwujud kecuali dengan menggerakkan lisan dan bibirnya. Nah, demikian ini fatwa dari mereka. Hendaknya, ya, faedah dari hadis yang kita baca ini, nah, memberikan faedah kepada kita. Semoga bermanfaat. Tentunya ketika dia menggerakkan ini, jangan sampai dalam sholat, ya, menimbulkan idha, yakni mengganggu, tashwish, ya, tetangganya sholat di sampingnya karena dia bersemangat mengamalkan yang demikian, membaca sampai tingkatan menjaharkan. Naam, ketika dalam sholat sehingga mengganggu saudaranya, ini dilarang. Jangan sampai saudaranya hilang kekhusyuan sholat gara-gara ya mendengar bacaan yang terlalu keras dari bacaan kita. Nas'alullah assalamul afiyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, Astaghfirullah wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.